terimalah bingkisanku, lagu rindu padamu. Ku kan ingat selalu pesanmu dahulu, tuk mencapai bahagia masa depanku. Hanya ku harap doamu tuk menerangi jalan hidupku. Balasan kasihku tuk ibuku sayang, hanya lagu ini yang dapat ku persembahkan.